Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد كمسلمين مسلمات para hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adikku dan juga anak-anakku sekalian yang hadir di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah serta kaum muslimin dimanapun anda berada para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah dan juga para pemirsa Niaga TV dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kajian tentang Kitab Al-Kabair, Dosa-Dosa Besar, karya Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Yang dulu mahasiswa, dia ketemu sampai ke saya bilang, Ustaz, saya dulu ikut kajian Ustaz di Al-Hasanah, Kitab Riyadhus Salihin, Ustaz. Oh iya, Masya Allah, Barakallahu Fik, saya bilang. Tapi afwan, Ustaz, saya belum selesai ngikuti kajian antum. Saya belum selesai katanya. Saya bilang, ya bagaimana antum mau selesai? Saya aja belum selesai Riyadhus Shalihin. Ini kajian yang cukup lama. Mudah-mudahan Allah berkahi menjadi benih-benih kebaikan di diri kita semuanya. Allahumma amin. Kajian kita kali ini adalah tentang kabair. Dosa-dosa besar. Surat Al-Fatihah. Bagaimana usaha kita untuk meniti jalan yang lurus. Bahwa usaha seorang hamba dalam meniti jalan yang lurus itu banyak sekali apa? Rintangannya. Entah rintangan yang berasal dari diri sendiri, jiwa, inna nafsa la ammaratun bisu, jiwa itu cenderung mendorong apa? Ke arah yang buruk. Adalah syaitan. Nah ini. Ini adalah musuh yang bisa mengamati kita dari arah manapun, sementara kita tidak bisa melihatnya. Ini paling berbahaya ini. Ini gembongnya, kerusakan di muka bumi adalah syaitan ini. Dia akan mendorong-dorong jiwa untuk berlaku keburukan. Dia akan mendorong teman kita sehingga menjadi syaitan minan nas. Dia akan mendorong musuh-musuh Islam. Sebagaimana turunnya iblis di perang. Perang apa Mas Hanif? Perang Badar, ya kan? Turun langsung. Jadi dia turun. Betul ya Mas Hanif ya namanya? Insyaallah. Turun langsung iblis. Ini musuh yang paling berbahaya. Di antara langkah iblis adalah menghalangi umat manusia dari kebaikan dengan membisikkan kesyirikan, membisikkan dosa-dosa besar selain kesyirikan, membisikkan berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kita dalam kesempatan ini, sebagai seorang hamba Allah, yang berusaha meniti jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, doa yang kita panjatkan sehari berapa kali? 17 kali minimal. Itu keinginan kita, cita-cita kita, meniti jalan yang lurus. Harus waspada dari usaha-usaha penyimpangan, usaha-usaha yang menyimpangkan kita dari jalan yang lurus. Di antaranya adalah usaha syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kabair. Dosa-dosa besar dan termasuk nanti akbarul kabair. Dosa yang paling besar yaitu apa? Syirikan. Dan yang di bawahnya. Nah ini yang harus kita waspadai. Oleh sebab itu dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Saya baca buku beliau Min Hidayati Suratil Fatihah, karya beliau juga. Beliau menganjurkan kita untuk mempelajari kabair. Supaya kita bisa menjauhi. Kata beliau di sini dalam syarah kabair. Beliau mengatakan bahwa sudah sepantasnya setiap muslim. Bukan hanya level santri. Laisa faqat min man huwa mu'tanin bitalabil ilm. Bukan hanya level santri, semua muslim. Sudah sepantasnya. Boleh dikatakan wajib bagi setiap muslim. Bukan hanya level santri, bukan hanya level dai. Untuk mengetahui dosa-dosa besar yang kita diperintahkan untuk menjauhinya. Itu wajib bagi kita. Semua muslim. Bukan hanya level santri, bukan hanya level ustadz, bukan hanya level da'i, bukan hanya level ulama. Tapi semua muslim tahu, harus tahu. Kenapa? Karena kata beliau, karena tidak mungkin kita bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut kecuali kalau kita mengetahuinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa menjauhi satu bahaya, dalam hal ini dosa apa? Besar. Kecuali kalau kita tahu itu adalah apa? Bahaya dan dosa besar. Sehingga beliau menukil perkataan sebagian ulama salaf. Kaifa yattaqi ma man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seorang bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Jadi kita belajar tentang mana yang dosa besar untuk kita jauhi. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifisyarra minan nasi yaqafihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus. Pelajarilah perkara-perkara yang buruk. Yani kenalilah. Bukan untuk kita kerjakan. Tapi supaya kita ini tidak terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Ada daging di hadapan kita. Ada daging babi, daging ayam, sama daging sapi. Gimana kita mau membedakannya? Sapi sama ayam halal atau enggak? Asalnya halal. Babi, jelas haram. Kita diperintahkan untuk meninggalkan makan daging babi. Dilarang oleh Allah. Lah supaya tahu bahwa supaya agar kita mudah untuk meninggalkan daging babi, ya harus kita kenali itu babi. Ya paling tidak kita kenal daging sapi seperti apa, daging ayam itu seperti apa, kalau perlu daging babi seperti apa. Katanya kalau babi itu ada urutan tumpukan yang berbeda. Kalau kambing, kulit, terus di bawah kulit apa? Daging. Lemak dulu. Sing pengalaman ini, sing tengang jagal. Pak Tony, lemak dulu. Betul. Gajih ya lemak ya. Ini manut loh saya. Nanti kalau salah silakan dikoreksi. Saya kan hanya memberikan gambaran. Jeruan nanti jeruannya. Kulit, lemak nggih. Terus kemudian daging. Lah kalau daging babi, ada yang pernah ngamati? Katanya urutannya terbalik. Sampun nate meresani. Mungkin suatu waktu, suatu saat perlu juga kita tahu. Jadi lemaknya itu di bawah daging katanya begitu. Terbalik. Nah kan perlu kita tahu kalau memang ada seperti itu. Allahu Akbar. Nah gini, saya belum, ini saya baru baca, belum, saya belum baca buku apa tadi tentang bedah daging atau fisiologi, anatomi, ya. Anatomi daging ini. Tapi ada perbedaan. Ini saya ketahui dari beberapa kisah yang disampaikan oleh orang Arab ketika dia bisa membedakan bahwa saya ini daging kambing dan ini bukan. Baik, silakan nanti dicek. Atau mungkin ada ciri-ciri yang lain. Kita bisa menghindari kalau itu, kalau tahu hal itu. Ini ada bandingannya, ayam sama sapi. Kalau tidak ada, ini jadi repot. Kalau kita tidak tahu itu bahaya, itu haram, tidak mungkin kita akan meninggalkannya. Saya termasuk orang yang tidak suka unggas. Unggas itu, ayam termasuk unggas atau bukan, Pak? Ya, saya termasuk yang tidak suka. Doyan tapi tidak suka. Kalau ada kambing, milih kambing. Lebih gede. Ya, jadi kalau disuruh pilih lauk, enggak. Termasuk unggas yang paling tidak saya sukai, apa? Kurang saya sukai, mohon maaf, itu adalah bebek sama entok dan segala macam yang itu banyak dan yang lainnya. Kalau disuguhkan kepada saya dan tahu itu adalah apa, bebek lah, mentok lah, saya mending milih tempe. Ya, dengan berbagai alasan. Wah ini lama sih, ini memang kesukaan saya nih tempe. Gue, wah semuanya ngobrol, akhirnya nggak ngambil. Tapi kalau saya tidak tahu, oh yo ledap ledap, kenapa niku ledap ledap, lahap, karena nggak tahu. Dan termasuk yang saya tidak suka telur bebek, telur itik, ayam doyan, tapi kalau itik enggak. Doyan nek, terpaksa. Terpaksanya bagaimana? Orang-orang rumah ini, kakak saya lah. Dulu ketika saya belum nikah, Itu kalau nyugui telur bebek, diem-diem aja mereka. Setelah dimakan, enak deh. Enak ya. Ngapa tuh? Ndok bebek, astagfirullah. Ini nggak tahu, kalau tahu ya tinggalkan. Ini dalam masalah makanan. Bagaimana itu sesuatu yang haram? Nggak mungkin kita akan bisa meninggalkan kalau nggak tahu. Bagaimana sesuatu yang berbahaya? Kalau nggak tahu itu bahaya, nggak mungkin kita tinggalkan. Makanya banyak sekali anak-anak kecil menantang bahaya. Karena dia tidak tahu itu adalah bahaya. Nah, buat contohnya. Nyebrang jalan, asal serundul begitu. Main layangan di itu sutet. Wah, itu kan Masya Allah gitu. Renang di tempat-tempat arus. Mudah-mudahan Allah melindungi mereka. Karena enggak tahu bahayanya. Baik. Kita tidak akan bisa menghindar dari dosa besar kecuali karena taufik dari Allah. Kemudian adanya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini wajib kita ini mempelajari adanya dosa-dosa besar. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dalam mukaddimahnya. Kita butuh ilmu. Karena untuk melakukan ketaatan, butuh ilmu. Untuk meninggalkan kemaksiatan, juga butuh. Kita butuh ilmu. Tidak mungkin kita ini bisa taat, kalau tidak punya ilmu. Ini ngarang sendiri begitu. Tidak mungkin. Kita tidak akan sholat lima waktu kalau tidak ada ilmunya. Kita tidak akan bisa wudu kalau tidak ada ilmunya. Kita enggak mungkin enggak birrul walidain kalau enggak ada ilmunya. Jadi untuk taat itu butuh ilmu. Demikian juga untuk meninggalkan maksiat butuh ilmu. Sehingga ada seorang ulama yang mendefinisikan ketaatan itu disertai dengan kata-kata ilmu. Apa kata beliau? Disampaikan oleh Talak Ibnu Habib rahimahullah ta'ala. Takwa itu adalah, dan takwa itu perintah Allah. Takwa itu adalah anta'mala bita'atillah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah. Apa kata beliau? Ala nurin minallah. Berlandaskan cahaya dari Allah. Apa maksud cahaya dari Allah? Kita melaksanakan ketaatan berlandaskan cahaya dari Allah. Apa cahaya di sini? Ilmu. Jadi harus ada landasan ilmunya. Kenapa kita puasa? Caranya itu adalah dimulai dari terbitnya matahari atau fajar? Fajar, bukan terbit matahari ya. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kenapa? Karena ada cahaya dari Allah, ilmu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus berlanjut pada para sahabat, kemudian tabi'in. Terus berlanjut sampai zaman kita. Ilmu itu terus menerus. Bahwasanya puasa caranya begitu. Jadi beliau, Talak Ibn Habib, menyertakan kata-kata ilmu dalam mengerjakan ketaatan. Kemudian beliau mengatakan, wa anta truka maksiatallah. Takwa itu adalah kau tinggalkan kemaksiatan. Ala nurin minallah. Berlandaskan cahaya dari Allah. Apa cahaya dari Allah? Ilmu. Oh, ternyata untuk melaksanakan ketaatan, ya butuh ilmu. Untuk meninggalkan kemaksiatan, ya butuh ilmu. Untuk melakukan ketaatan kelas kakap. Ketaatan kelas kakap atau kelas wahid? Istilahnya kelas wahid. Gitu ya. Nomor satu. Butuh ilmu. Apa itu ketaatan kelas satu? Tauhid. Dan untuk meninggalkan kemaksiatan kelas kakap. Kakap itu kakange teri, iwak keranjang, ikan kakap maksudnya kan besar tuh. Kelas kakap. Untuk meninggalkan kemaksiatan kelas kakap butuh ilmu. Di antara kemaksiatan kelas kakap, kabair. Ini yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr dalam masalah apa? Pembahasan kabair. Kemudian beliau mulai membahas tentang buku kabair. Buku kabair ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala namanya adalah kunyahnya Abu Abdullah. Isya jam berapa? Jam berapa menit? Oh, 10 menit gitu. Insyaallah. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman. Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Lahir di 673 Hijriah. 673 Hijriah. Meninggal di tahun 748. Berarti berapa usianya? 673 748. Pinten niku. 75. Masya Allah. 75 tahun. Di antara yang hadir ada yang sudah 75? Belum ya, insya Allah. Masih muda-muda. Insya Allah. Ya. Usia beliau berarti 75 tahun. Meninggal di 748 Hijriah. Dia seorang ahli hadis, seorang imam, seorang hafidz, seorang ahli sejarah. Penamaan Dzahabi ada dua versi wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang pertama karena bapaknya tukang emas. Bapaknya tukang bikin apa? Emas, tukang sepuh, tukang perhiasan emas. Versi yang kedua, karena beliau memiliki karya tentang para perawi. Yaitu menghukumi dan menyebutkan karakteristik rawi-rawi hadis dan menimbang-nimbang setiap pribadi dengan teliti. Yang ini rawi sifatnya terpercaya, bisa diambil hadisnya. Sementara rawi yang ini suka memalsukan hadis. Dia pendusta. Jadi ditimbang-timbang betul. Teliti banget. Seperti ketelitian seorang ketika menimbang emas. Jadi ada dua versi itu yang sebatas pengetahuan saya. Mungkin bisa ada yang lain. Wallahu ta'ala alam. Kemudian beliau memiliki guru-guru yang cukup banyak. Di antaranya mungkin yang panjenengan yang familiar di telinga kita lah ya. Sebetulnya banyak ulama-ulama besar, misal Al-Mizzi, Ibnu Daqiq Al-Id, tapi di telinga kita kurang familiar. Tapi ada satu nama yang insya Allah familiar di telinga kita. Siapa guru beliau di antaranya adalah Syekhul Islam. Lanjut, Ibnu Taimiyah. Itu guru, salah satu guru Al-Imam Dzahabi. Ya. Kemudian beliau juga punya murid. Muridnya banyak, ulama-ulama. Jadi gurunya juga ulama, muridnya juga jadi para ulama. Subhanallah. Di antara murid yang paling familiar di telinga kita adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Penulis siapa? Penulis tafsir Ibnu Katsir dan penulis Al-Bidayah wa Nihayah. kitab sejarah yang paling lengkap dari sejak penciptaan Nabi Adam. Ya, sampai terus. Ini luar biasa. Gurunya luar biasa, muridnya luar biasa. Gurunya ahli sejarah, muridnya juga. Di antara buku yang paling masyhur tulisan di antara ya dalam sejarah yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi adalah Siyar A'lamin Nubala. 25 jilid. Mocone umbumbuan. Bacanya kita ini aja belum tentu. Tapi saya dengar dari teman saya sudah diterjemahkan. Alhamdulillah dia termasuk pengeditnya. 25 jilid, 23 itu tentang sejarah. Sementara yang 2 jilid daftar isi. Tahris, daftar isinya aja 2 jilid. Makanya ada percetakan yang mencetak tanpa daftar isi. Enggo ngopo nyetak daftar isi begitu? Mungkin sebagian perhitungan pertimbangan mereka begitu. Tapi ternyata daftar isi itu sangat sangat penting, fihris istilahnya begitu. Untuk mencari kan kita kembalinya ke fihris. 25 jilid. Siyar A'lam Nubala. Dimulai dari para sahabat. Baik. Ini diantara sekilas tentang Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan diantara tulisan beliau adalah kitab yang ada, yang akan kita pelajari. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad menyampaikan bahwa di pasaran, pasaran buku, itu ada 2 versi kitab kabair. Versi yang pertama, isinya 70 kabiroh, 70 dosa besar. Sementara kitab yang akan kita pelajari, isinya 76 dosa besar. Mana yang benar? Kata ulama, di kitab yang pertama yang isinya 70 itu, banyak keanehan-keanehan yang tidak sesuai dengan tipe penulisan, karakteristik penulisan Al-Imam Adz-Dzahabi. Banyak hadis yang dhaif, yang maudhu, dimasukkan ke situ. Sementara yang isinya berapa? 76, itu persis sudah kayak tipenya Al-Imam Adz-Dzahabi yang teliti dalam masalah hadis. Terus bagaimana ulama menyebutkan atau mengkompromikan hal ini? Kata sebagian mereka mengatakan, mungkin kitab yang isinya 70, kabirah, masih ada hadis palsunya, hadis dhaifnya, itu baru catatan awal. Istilahnya muswadah. Muswadah itu ore-orean. Dia ore-orean dulu. Apa yang dia terbetik dalam benak, tulis. Entah itu dhaif atau bukan apa? Sahih. Tulis. Setelah itu, dia amati lagi, dibuang yang dhaif, dibuang yang lemah, dibuang yang palsu, jadilah dan menambahkan yang perlu ditambahkan, jadilah yang berisi 76. Yang hadis-hadisnya sahih, sudah dihilangkan dari yang palsu dan yang lemah. Ini versi pertama. Versi kedua, ada yang mengatakan bahwa itu mungkin adalah salah satu catatan tangan murid-muridnya atau orang lain, tulisan tangan yang orang menganggap itu adalah tulisannya siapa? Imam Dzahabi. Padahal ternyata bukan, sehingga dinisbatkan kepada Imam Dzahabi. Jadi ada 2 versi. Ada yang versi pertama tadi berapa kabirah, berapa dosa besar? 70, ada yang 76. Mana yang kita pakai? Insyaallah yang berisi berapa? 76. Dan memang dosa besar itu sekitar itu jumlahnya. Sehingga Al-Imam Adz-Dzahabi menukil perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abdullah ibn Abbas ditanya, wahai ibn Abbas, Apakah dosa besar itu jumlahnya 7? Kita sering dengar ya. As-saba' minal mubiqat. Ada 7 perkara yang membinasakan. Contohnya syirik dan yang lainnya. Ya, uququl walidain. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan kalau menurut saya, kata Ibnu Abbas, ila sab'ina akrab. Jumlahnya mendekati 70. Bukan hanya 7. Bahkan sampai 70. Kemudian kata Al-Imam Madhabi, sadaq wallahi Ibnu Abbas. Benar Ibnu Abbas. Telah dikumpulkan, ternyata sampailah pada jumlah berapa? 70 dosa besar. Dan bahkan Al-Imam Madhabi sampai menulis mengumpulkan berapa? 76 dosa besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajarinya, memahaminya, dan menjauhinya. Allahumma amin. Silahkan pada pertemuan pertemuan selanjutnya bisa menggunakan dan membawa buku terjemah. Ya, yang disarankan adalah buku terjemah dengan syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, sudah beredar di pasaran. Atau yang lainnya, silakan yang tanpa syarah juga enggak masalah. Adapun saya tariqah atau cara yang akan saya pakai, saya tidak akan baca kitab syarah secara total semuanya, akan tetapi kita akan baca matannya. Matan itu apa? Dosa besar utama misalnya ini. Apa tulisan Al-Imam Adz-Dzahabi kita baca. Kemudian sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kelonggaran, itu yang akan kita sampaikan dalam menjelaskan. Setelah kita baca mungkin syarah, ya, kita buka tafsir sehingga nanti bisa untuk semakin menambah kejelasan. Wallahu taala a'lam bi as-shawab, dan mudah-mudahan tidak terlalu apa panjang, tidak terlalu panjang lebar. Seperti ketika kita duduk, sebagian kita belajar riyadu as-salihin saking penai di taman orang-orang yang soleh, ngantek sampai sekarang belum keluar-keluar. Ya, kepenaan. Ya, insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan yang lebih penting dari itu adalah menjauhkan diri dari segala macam bentuk dosa, dosa besar. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita perdana ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairah kepada seluruh pihak yang ikut serta dan berjasa dalam kembali menyelenggarakan kajian saya di Al-Hasanah ini. Walaupun dengan tema yang berbeda, keluarga besar Masjid Al-Hasanah, keluarga besar keluarga besar Radio Muslim, keluarga besar Dr. Muhammad Iqbal, keluarga besar Pak Tony, dan juga Bapak Ahmad Farid Bina Dakwah Sunnah Abu Bijak, dan semua rekan-rekan yang hadir yang memotivasi saya dengan kehadiran beliau, Pak Taruna, Pak Bardi, ikhwah semuanya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Fajazakumullahu khairah. Faman la yashkurun nas la yashkurullah. Tidak akan bisa seorang itu bersyukur kepada Allah sampai dia bisa pandai berterima kasih kepada manusia. Demikian, wassalallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.